Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun mencintamu takkan ku sesali, karena aku yang bisa apa untuk memilikimu. Oh, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu, maafkan aku, menduakan cintamu berat rasa hati. Di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda, namun dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir, aku tanpamu. So simple to